Ahad. Ahibati Allah, Kuhani dan Ma'af sekalian, Rahimani wa Rahimahumullah. Melanjutkan kajian kita Terhib wa Terhib dari Abdul Azim Al-Mundiri Rahimahullah. Sedangkan kitab Taharah bab kedua, beliau sebutkan At-Terhib minal baul, kelima, wal muhtasal, wal juhur. Larangan, ancaman dari kencing di air atau tempat orang mandi atau itu lubang, di lubang-lubang. Dia bawakan hadis an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yubala fil ma'ir raqib, rawahu Muslim wa Ibnu Majah wa Nasa'i. Dari Jabir dari Rasulullah, beliau melarang untuk kencing di air yang tergenang, air yang dia tidak mengalir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah dan Nasa'i. Wa anhu juga di riwayat Jabir di Tabrani di Al-Awsat, nah Rasulullah yubal bil ma'il jari, Rasulullah melarang kencing di air yang bahkan mengalir. Isnadi jayyid, hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang jayyid. Jayyid di istilah muhadditsin mereka sebutkan martabat antara hasan dan sahih, lebih kuat dari hasan tapi tidak sampai mencapai sahih. Mereka sebutkan jayyid. Di hadis lain Muslim juga, la yaqullanna ahadukum bil ma'i da'in thumma yaghtasil minhu. Jangan kalian sekali-kali kencing di air yang diam, tergenang, kemudian mandi di situ. Atau di lafaz lain juga, la yaqul fil ma'i da'in alladhi la yajri thumma yaghtasil minhu. Lebih jelas, jangan kalian kencing di air tergenang yang tidak mengalir, kemudian mandi di situ. Hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa perkara, antara lain lafaz di dalam hadis rokit berarti sama dengan da'in, air yang menggenang, alladhi la yajri, yang tidak mengalir. Dan ini penafsiran dari rokit. Atau sebagian fuqaha menjelaskan apa yang Rasul katakan, rokit atau da'in, alladhi la yajri, tergenang yang tidak mengalir, untuk mengeluarkan air tergenang yang sebagiannya mengalir. Mereka contohkan seperti birkah. Birkah itu semacam empang atau apa, tambak, kolam. Dia tergenang memang, tapi mengalir sebagiannya. Ada yang keluar, ada yang masuk. Maka ini keluar dari hadis. Makanya dijelaskan ar-raqid alladzi la yajri, yang betul-betul tidak mengalir. Diam. Ya hanya itu sudah. Sedikit pun dari air itu tidak ada yang mengalir. Sebagian menyebutkan larangan ini tahrim, memang haram, yang mengatakan dilarang larangan ini makruh. Dari hadis ini mereka sebutkan kalau air itu banyak dan mengalir, maka tidak diharamkan kencing padanya, dan itu mafhum yang difahami dari hadis. Walaupun tetap fuqaha sebutkan al-aula ijtinabu, tetap itu pun lebih baik, yang lebih baik, lebih afdolnya ditinggalkan. Jangan kencing di air yang tergenang, kalaupun itu air banyak, kalaupun air itu mengalir. Makanya lafaz yang kedua di Tabrani tadi dibawakan oleh Mubdiri, naha an yubal fil ma'il jari. Dia pun melarang di air, kencing di air yang mengalir. Ini aulawiyah. Lebih baiknya kalaupun walaupun itu mengalir, jangan kencing di situ, karena mungkin saja orang memanfaatkan air itu untuk cuci-cuci, untuk mandi atau yang semisalnya. Namun jika air itu sedikit, maka Nawawi menukilkan beberapa dari fuqaha kami yang dalam mazhab Syafi'i, itu makruh, dimakruhkan sangat. Tetapi kata Nawawi al-muhtar yahrum, yang lebih kuatkan dalam mazhab dan Nawawi rahimahullah minal muhaqqiqin, dari ulama mazhab Syafi'i yang muhaqqiq, artinya beliau mujtahid dan mempelajari segala permasalahan itu dengan dalilnya, tidak jarang beliau sendiri menentang mazhab, tidak sama dengan mazhab Syafi'i, karena beliau mengikuti dalil walaupun beliau mazhabnya Syafi'i. Hanya beliau katakan yang lebih benar haram, walaupun mazhab mengatakan makruh, tapi dalil lebih mengarah kepada itu haram, karena umum larangan Rasul dan tidak ada yang membelokkan dari keharamannya. Alasan yang disebutkan karena itu mengotori air, menodainya, bahkan bisa menajiskannya, membuat najis air tersebut. Dan itu masyhur dari mazhab Syafi'i maupun para fuqaha yang lain. Di dalam hadis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang ini dzikrul syai' bil adna tanbihan 'alal a'la, menyebut sesuatu yang ringan atau yang kecil untuk menunjukkan yang lebih besar pun, yang lebih berat, ya lebih-lebih lagi larangannya. Seperti misalnya BAB, agar orang tidak berkata dilarangkan kencing, jangan kencing di atas genang. BAB kan gak dilarang. Lah, ini penyebutan yang lebih ringan, disebut dilarang kencing. Artinya yang lebih berat dari itu seperti BAB, ya tentunya lebih dilarang lagi. Serupa dengan itu banyak ayat mengatakan fala taqul lahum uff, jangan kamu katakan uffin kepada kedua orang tuamu, menunjukkan kekesalan kepada keduanya. Misalnya jeh ketika disuruh atau apa. Nah, kalau itu aja dilarang, apalagi kamu sakiti, kamu tempeleng, kamu pukul, Nggak akan ada orang berkata, Pak dilarang, Pak yang dilarang kan uf. Uf ini yang paling ringan, itu saja dilarang, apalagi yang lebih berat. Nah ini pun demikian, kencing di air tergenang dilarang, apalagi yang lebih berat seperti BAB. Dan sama, larangan ini kencing di air tergenang, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Langsung ya, ya dia ke air tergenang itu kemudian dia kencing. Tidak langsung misalnya dia kencing di fish pot atau ember misalnya, kemudian dia buang itu di air tergenang. Apa bedanya? Sama. Ini untuk membantah mazhab Zahiriyah Afallahu anhum yang menyatakan larangan itu kalau langsung. Mereka sebutkan kalau itu tidak langsung boleh. Semacam kalau sekarang pispot, setelah itu kencingnya dibuang di air tergenang, kata mereka boleh, karena tidak secara langsung dikatakan dia kencing di air itu. Ini alasan yang sangat lemah dan tidak benar. Baik itu secara langsung atau tidak langsung mengotori air, dan itu sama-sama terlarang. Larangan ini umum, namun dikhususkan dengan air yang mustabhar, air yang banyak sekali seperti lautan, samudra, maka keluar dari larangan ini. Dia tergenang, dia tidak mengalir. Kemudian orang kencing di situ, ini enggak ngefek. Nah, air tetap suci. Maka itu keluar dari keumuman. Selama air itu sangat banyak seperti lautan atau samudra atau yang semisalnya. Termasuk di dalam larangan fuqaha sahami, orang yang masuk ke air yang tergenang setelah dia buang hajat belum istinja, dia masuk ke air tergenang tersebut, maka itu pun sama, bahkan dikhawatirkan menajiskan air tersebut. Dinukilkan dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan, aku makruhkan seorang junub yang janabah mandi di air yang tergenang, yang dimasuk di dalamnya, yang tidak mengalir, baik itu sedikit airnya ataupun itu banyak yang dimaksud relatif, bukan banyak yang seperti tadi lautan. Demikian nas disebutkan dari Imam Syafi'i, beliau memakruhkannya. Hadis kata Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah ta'ala, terdapat padanya banyak pelajaran, antara lain hadis ini mengajarkan beberapa yang bisa merusak air atau menadainya. Hadis la yabun ahadukum fil ma'i da'il alladhi la yajri thumma yastasilu minhu dengan rokok. Yang tasil diriwayatkan dengan rokok marfu. Tumayat tasilu adapun baul majzum dengan jazm layabun atau dengan kitab. Ada juga riwayat latabun anta latabun kemudian tumayat tasilu marfu tartasilunya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan yang lainnya. Hadis menunjukkan kepada kita bahwa ada ini yang masuk di dalamnya mustanqaat, air-air yang genangan air, terutama kalau di Arab sana banyak dimanfaatkan orang karena panas dan kering jarang air. Mustanqaat semacam genangan air dari hujan atau apa, tersimpan air ini di apa ya, lembah atau hasil air tergenang diam di situ. Itu banyak mereka manfaatkan untuk minum unta, kambing, bahkan mereka sendiri para orang-orang Badui banyak mengeluarkan air-air tersebut. Di dalam hadis, kalau dengan riwayat marfu tsumma tartasilu atau tsumma yartasilu ini semakna seperti hadis Rasul dalam bab lain, la yadribu ahadukum imra'atahu darbal amam tsumma yudhajiuha. Jangan kamu pukul istrimu seperti layaknya budak. Karena ngelanggar sesuatu salah diajar seperti budak, berarti kan dia menunjukkan kebencian dan ketidaksenang. Tapi setelah itu dia gauli. Asyai bukan masalah fikih hadisnya, tetapi yudhajiuha marfu. Sementara di depan hadisnya majzum la yadrib adalah nahiyah di situ. Sama seperti hadis ini la yabun tsumma yartasilu. Di dalam perbedaan ini memang ada riwayat yartasilu dan yartazil. Diriwayatkan marfu, diriwayatkan majzum. Dengan rokok yartasilu atau tartasilu, diriwayatkan jazm yartadil, tartadil dengan jazm sukun. Dan ini berpengaruh kepada makna dan fiqih hadis, yaitu fuqaha menyebutkan kalau itu dengan jazm berarti dia menunjukkan larangan masing-masing dari perbuatan itu. Kencing di air tergenang itu tidak boleh, mandi di air tergenang itu juga tidak boleh. Masing-masing terpisah. Sehingga kamu mandi tok di situ walaupun enggak kencing, ya enggak boleh. Atau kencing tok enggak mandi juga tidak boleh. Tetapi ketika itu marfu lebih ke arah jama keduanya. Artinya yang dilarang orang kencing kemudian mandi di situ sekaligus. Dia kencing dan mandi di air yang tergenang yang dia kencingi. Larangan itu terkait bebarengan dua perbuatan, kencing dan mandi di air tersebut. Kata Al-Qurtubi, mungkin juga, atau bukan mungkin, tidak boleh lafaz yang tasil dibaca mansub summa yang tasila atau khitab summa tasila, ini enggak boleh karena am tidak boleh disembunyikan setelah summa. Di dalam hadis Fuqaha juga menjelaskan kepada kita bahwa ketika hadis menyebutkan yantasi minhu dengan harf min, minhu. Namun di riwayat Bukhari dari jalan sanad A'raj Abdurrahman bin Hurmuz dilakopi gelari A'raj karena beliau bincang rahimahullah. Tsumma yantasilu fihi dengan harf fi. Sehingga ada lafaz minhu, ada lafaz fihi. Tumayar tasil minhu atau tumayar tasil fihi. Kata Imam Ibnu Dhabi Hil'id, ini memberi makna juga kepada kita yar tasilu fihi lebih ke arah masuk di dalam air tersebut, masuk nyemplung di air yang tergenang itu. Minhu mengambil dari air tersebut, dia kencingi, kemudian dia ambil air tersebut untuk dia mandi darinya. Kedua-duanya terlarang. Atau kata Ibn masing-masingnya yang satu menunjukkan dengan nas, yang satu menunjukkan dengan cara istimbar. Yang satu nas hadis, lafadznya memang demikian. Yang satu istimbar. Kalau ngambil saja nggak boleh, apalagi kamu masuk di dalam air tersebut. Hadis ketika Rasulullah melarang kencing dan mandi, terkait mandi tersebutkan dalam hadis lain lagi tersendiri di Muslim dari Abu Hurairah, la yaghtasil ahadukum fil ma'i da'in wa huwa junub. Jangan kamu mandi di air yang tergenang dalam keadaan kamu junub, janabah. Jangan mandi di air yang tergenang. Mandi junub, kemudian Abu Hurairah ditanya perawi, fa kaifa yaf'al ya Abu Hurairah? Lalu bagaimana caranya kalau ingin mandi. Kata Abu Hurairah, ya tanawaluhu tanawulan. Tidaklah dia ngambil darinya. Nah, ini kamu ambil dengan ember dan kamu mandi. Adapun kamu masuk di situ, itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis di mazhab Syafi'i di Qaulul Qadim menguatkan beliau bahwa al-ma'ul jari, air yang ngalir ini walaupun sedikit maka najis tidak mempengaruhinya. Ini Qaulul Qadim bagi Imam Syafi'i. Selama air itu mengalir walaupun sedikit maka najis tidak mempengaruhinya. Nah, kamu dapati air kadang sedikit dan dangkal sekali, tapi ngalir terus jalan airnya. Maka kalaupun kena yang najis, Imam Syafi'i katakan itu tidak mempengaruhi, tidak menjadikan air itu najis, tetap boleh dipakai bersuci selama air itu mengalir. Karena hadis menyebutkan yang diam, menggenang. Jadi diperjelas tidak mengalir. Kecuali itu pun kecuali kalau merubah warna, rasa dan aromanya. Maka bil ijma sepakat itu menjadi najis. Kalau tidak merubahnya maka mafhum hadis tidak menjadi najis. Di dalam hadis juga Imam Ahmad dalam mazhabnya berdalil dengannya bahwa kencing adami, kencing manusia, dan yang semakna dengannya yang kotor maka itu menajiskan air yang tergenang. Kencing, kencing manusia. Karena kencing binatang tidak najis selama binatang itu dimakan dagingnya. Ini halal. Kencingnya sapi, kambing, dan semisal. Terbukti Rasulullah SAW memerintahkan uroniyi untuk berobat dengan meminum susu plus kencing unta. Berarti itu halal, suci. Karena kalau itu najis tidak mungkin Rasul perintahkan untuk diminum karena haram. Dan Allah tidak akan pernah menjadikan obat bagi penyakit umat ini dari yang Allah haramkan. Berarti kencing tidak najis, kencing binatang. Makanya Imam Ahmad katakan kencing manusia bani Adam menajiskan air yang tergenang walaupun itu melebihi dua kullan. Oh, yang disebut kullatain. Walaupun itu lebih dari dua kullan. Dan di sini perbedaan mazhab Syafi'i dengan Imam Ahmad. Imam Syafi'i memandang kalau air itu melebihi dua kullan lam yahmilil khabath, tidak membawa najis. Artinya najis yang masuk ke situ hilang larut, tidak mempengaruhi kesuciannya. Namun Imam Muhammad melihat hadis ini, Rasul secara umum mengatakan air yang tergenang tidak mengalir, kalaupun itu kullatain, dua kulla. Kemudian orang kencing di situ dilarang oleh Rasul, dilarang mandi juga. Berarti itu terpengaruh menjadi najis. Kecuali kata Imam Ahmad, kalau itu selain dari kotoran manusia, kencing atau BAB-nya. Selain itu, kalau masuk di air yang dua kulla, maka larut dan hilang. Tetap air itu menjadi suci, boleh dipakai. Tapi masalahnya kalau ini adami, penyanyi Bani Adam, hadis mengatakan lah ya bun, umayat tasir, gak boleh kencing, gak boleh mandi di air tersebut, kalaupun itu melebihi dua kulla. Sebagian dari fuqaha juga menyebutkan larangan yang dimaksud kalau noda yang masuk ke air ini yang cair seperti kencing atau yang semisalnya, noda atau najis yang cair seperti kencing atau semisalnya, maaf, misalnya orang mencret atau keluar kotoran cair dari belakangnya, sehingga dengan itu kalau itu kering atau keras maka tidak termasuk di dalam hadis. Kalau itu kering atau keras, di dalam hadis juga para ulama seperti Imam Malik rahimahullah, Malik bin Anas mengatakan larangan ini karoha, larangan makruh, karena madhab Malik menyatakan bahwa air itu tidak menjadi najis hanya karena yang najis mengenai air tersebut, kecuali kalau berubah. Kalau berubah ini ijma, sudah sepakat. Yang jadi perselisihan kalau enggak berubah tapi masuk di situ. Di sini perselisihan fuqaha. Bagaimana? Air masuk di situ, yang najis masuk di situ, kencing. Airnya enggak berubah. Air tergenang ini sekarang. Malik menganggap enggak pengaruh terhadap airnya. Air itu bahkan tergenang ataupun apalagi mengalir. Beliau memahami dari keumuman ayat yang Allah katakan khalaqallahul ma'a, di dalam hadis ma'a, khalaqallahul ma'a tahuran la yunajjisuhu syai', Allah itu menciptakan air suci dan tidak ada yang menajiskannya. Di dalam ayat wa anzalna minal ma' minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan air kata Allah dari langit suci. Maka tidak ada yang merubah dari kesuciannya hanya karena yang najis masuk di dalamnya, selama belum berubah. Enggak berubah warna, rasa, dan aromanya. Demikian materi yang mengalir. Hadis juga mereka sebutkan dalil dan kaidah ma'ruf, kaidah penting dalam syariah, sadud dari'ah. Sad dari'ah, menutup segala jalan wasilah yang bisa mengarah kepada yang haram atau yang lebih parah. Yaitu mereka pahami dari hadis ini, larangan kencing di air yang tergenang akan menyebabkan berubahnya air itu, walaupun gak secara langsung, tapi akan mengarah ke sana bahwa air itu bisa berubah, merubah rasa, aroma dan warnanya. Karena yang kemudian dilarang sadan lidari'ah, supaya tidak merubah air tersebut, maka dilarang kencing di air yang tergenang. Dari hadis ini juga, sebelumnya mungkin kita sebagai thalibul ilm, penuntut ilmu, membaca atau mempelajari penjelasan fuqaha tidak semata-mata melihat itu yang rajih, itu yang benar, tetapi bagi kita banyak mendidik untuk memahami bagaimana mereka istinbat dari dalil. Dari sisi mana mereka istinbatnya, dan itu memperluas cakrawala seorang thalib untuk mengerti hadis Rasulullah SAW dan bagaimana fikih itu dilahirkan dari hadis. Karena fuqaha membantu kita bagaimana mereka mengambil istinbat, memahami sisi pendalilan dari hadis-hadis tadi, terlepas dari permasalahan itu yang benar atau tidak. Baik, hadis bagi Abu Hanifah atau madhab Hanabiyah bahwa air musta'mal najis. Kemarin telah kita singgung. Air yang terpakai itu najis, tidak boleh dipakai bersuci. Dari mana pendalilan mereka? Mereka sebutkan hadis ini. Bukankah kata mereka Rasulullah SAW melarang kencing di air yang tergenang? Kenapa? Karena air itu najis, gak boleh dipakai bersuci. Hadis pula, dan ini pentingnya tadi, perselisihan nahwu tadi, thumma yaghtasil minhu. Hadis pula melarang mandi di air yang tergenang. Artinya orang sekarang mandi tok, dia gak kencing. Dilarang juga hanya mandi di air yang tergenang. Kenapa dilarang juga? Karena air yang dia gunakan sisa menjadi najis juga, sama seperti kencing. Karenanya dari situ istinbat Abu Hanifah, sebagaimana air dikencingi najis, sama demikian pula air yang bekas terpakai mandi juga najis. Makanya dilarang mandi di situ. Sekali lagi, terlepas dari itu mendapat benar atau tidak, ini kita belajar untuk memahami hadis. Kita dituntun oleh para ulama dan fuqaha bagaimana cara mengambil fikih satu persatu dari nas, dan itu membantu kita untuk belajar cerdas dan luas dalam memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Namun begitu mereka madzhab Abu Hanifah memahami dari hadis. Jumhur fuqaha membantah dalam perkara ini pada Abu Hanifah. Pertama, bantahan jumhur bahwa yang kalian sebut itu dalam usul, yang usul fikih, disebut dalalatul iktiron, pendalilan hanya karena berdampingan penyebutan hukumnya, dan itu lemah sekali. Gak bisa kamu pastikan hukum hanya karena berdampingan. Contohnya begini yang lain. Di dalam ayat terkait perintah zakat, buah-buahan, tanaman, Allah mengatakan kulu min tsamarihi idza asmara wa atu haqqahu yauma hasadi. Ketika kalian panen kurma atau yang lain, makan dari hasil panen kalian itu dan keluarkan zakatnya, atu haqqahu yauma hasadi, tunaikan haknya, ini haknya zakat. Baik, kedua-duanya perintah, diperintahkan untuk dizakati, diperintahkan juga mereka untuk makan dari hasil panennya. Kedua-duanya perintah dan berdampingan di satu ayat, satu konteks. Makan, keluarkan zakatnya. Padahal hukumnya jauh berbeda. Zakat dari hasil tanaman yang kalian panen, hukumnya wajib. Tidak satu pun fuqaha mengatakan makan hasil panen wajib. Makan mubah. Kalau mau makan, silakan, baik. Enggak makan juga enggak masalah. Enggak bisa kemudian dipahami berarti makan buah ketika panen ini wajib. Kenapa? Karena perintahnya berdampingan dengan perintah untuk zakat. Makanya tadi pendalilan karena berdampingan itu lemah sekali di dalam kaidah usul fikih. Itu demikian, dalam bab ini pun demikian. Larangan kencing di air tergenang berdampingan dengan larangan mandi. Kamu pahami wahai madhab Hanabiyah, bahwa sebagaimana kencing membuat dia najis, begitu pula mandi menjadi najis, pendalilan yang lemah sekali seperti ayat zakat dan makan tadi. Demikian tentang jumhur fuqaha di dalam hadis juga mengajarkan kepada kita bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melarang kencing atau mandi di air yang tergenang, yang tidak mengalir, bedanya kalau itu air banyak atau tidak, kata Imam Muhallab Ibn Abi Sufrah rahimahullah, kata beliau, kita mengarahkannya kalau air itu banyak sekali, maka itu larangan tanzi, ini makruh. Tetapi kalau itu sedikit, kembalinya kalau dalam adab syafi'i kurang dari 2 kullah, maka itu haram. Larangan itu larangan haram, kembali karena relatif air tergenang ini sedikit atau banyak. Maka kembalinya kalau ukuran 2 kullah kurang dari itu, maka itu haram. Lebih dari itu, maka larangan karohah tanzih, makruh tanzihan. Ini lebih baik seperti tadi dihindari. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW, atau sebelum itu sebagian fuqaha membedakan waktu pelaksanaan, jadi kencing atau mandi di air tergenang di waktu malam dengan kencing atau mandi di air tergenang di waktu pagi atau siang, mereka bedakan. Dan ini kembali di banyak dari madhab syafi'iyah, di mana mereka katakan di malam hari larangan lebih keras. Mereka sebutkan larangan ini di malam hari lebih keras, lebih tidak boleh, lebih haram. Alasan mereka dengan dari beberapa riwayat bahwa di malam hari air itu untuk kaum jin, digunakan untuk kaum jin, sehingga dikhawatirkan lebih orang akan terganggu nantinya. Mereka marah, sedang menggunakan air itu dia kencingi, dia pakai mandi, apalagi janabah. Ketika mereka marah, bisa-bisa kamu terganggu, bisa na'udzubillah kemasukan, kerasukan jin, masrur, atau mereka bisa mencelakai. Orang bisa tenggelam di kalau itu dalam, bisa ini, bisa itu, makanya dikhawatirkan mabarotnya. Makanya di malam hari mereka sebutkan larangan lebih kuat agar tidak terkena apa, terganggu atau penyakit yang menimpa dirinya dari kalangan kaum jin. Namun Nawawi menyalahi mereka semua. Nawawi katakan alasannya bukan itu, tetapi itu khilaful aula, menyalahi yang lebih baik. Tadi lebih baiknya kamu jangan melakukan itu, tidak di malam ataupun di pagi hari. Ini apa itu? Wallahu alam. Mungkin terlebih kalau dilihat dari nusus yang lain, mengingat nusus yang lain, beberapa riwayat nanti akan lewat juga larangan kencing tadi di bab sudah disebutkan oleh Mundiri fil juhur, di lubang-lubang, karena itu juga ma'wa jin, tempat para jin bernaung, mungkin mereka bermalam juga di situ, sehingga khawatir kamu mengganggu mereka, mereka balas. Mereka makhluk, ada tentunya bisa menyakiti kamu. Nah, dilarang di lubang. Nah, seperti itu pula membuang air panas di sembarang tempat atau di lubang-lubang, kalaupun di rumah bahkan. Makanya ummahat, kaum ibu, para istri harus diingatkan, jangan sembarangan membuang air panas. Mungkin itu sisa dari ceret, dari iskan, atau sisa tuak, buang pior, selokan atau lubang pembuangan. Itu tempatnya jin, karena mereka suka di situ, tempat lembab, kotor, bau. Itu tempat mereka lah. Khawatir akan menyakiti mereka, ngenai mereka. Mereka akan balas, bisa menyakiti kamu. Hanya salah satu kata para ulama, imma kamu tusammillah kamu baca bismillah, sebelum membuangnya bismillah dibuang. Karena ucapan bismillah kamu seperti indah sebagai pemberitahuan kepada mereka, ini aku mau buang air panas, biar mereka menjauh. Atau air panas itu kamu dinginkan, kamu campur dulu dengan air dingin sampai dia gak panas, baru kemudian kamu buang di tempat itu. Dari nusus-nusus semacam ini muhtamil, kemungkinan ada seperti disebutkan mereka tadi, larangan di malam hari lebih tempat-tempat itu dipakai oleh kaum jin. Kelanjutan nanti insya Allah untuk pertemuan depan. Allah Alam Rasulullah. Thank you.